Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Asal perkataan sahih kita jadi buat ke bahasa Melayu dah. Deh, asal perkataan sahihatihu sihhatan perkataan bahasa Arab. Tapi kita ambil bahasa Arab buat jadi Melayu molek dah. Sehat. Sehat dia pun kata Arab lagi. Kalau kita ke bahasa Melayu kita betul-betul sehat ni berapa? Betul dia meroyak dia meroyak Melayu juga. Berapa sehat asal kita eh? Tegar eh? Ha, tegar kalau dia agak sebai dah. Ha, bila tak tegar tak sebai, mai sebai ni kata. Ha, tegar kita panggil tegar. Kalau gitu semaya bila tak cukup rukun syarat dia tak tegar ni kata. Tak sah, tak sah, tak sah. Tegar. Jadi bahkan tak tegar tu tak jadi tuh tu. Dia panggil la tan'qidu. Tak jadi. Nah, bila tak jadi tegar kau sangat ndak lah. Tu makna perkataan sehat, sehat. Maka bilalah amalan-amalan apa bila bersifat dengan sehat, maka panggil sahih. Ah, amalan tu tegar lah. Kalau dari segi hadis pun bila bersifat dengan sehat, hadis tu sahih lah, tegar lah. Dia tak tegar di mana? Ada tak tegar tu di mana? Dua, terkadang di sanad orang beroyak tu. Terkadang jadi tak tegar hadis di matan lah. Apa hadis tu dia jadi begonye, kali royak belah tu, kali royak belah ni jadi begonye. Dia panggil istirah matan hadis menyebab tak tegar hadis. Dia panggil tak sahih. Nanti kita kena witi juga, jangan turuk dia kata sahih-sahih gatik, kalau dia turuk juga tu tak enak pergi. Nanya juga lah situ. Nampak tu lah kita, dia betul sama-sama dah. Tiap-tiap lapar kita kata puk, kita kena witi mula. Itu dia dia, sahih. Ha, maka, dan ni nak rakyat nak baca hadis di bawah tu dia panggil hadis tu sahih. Kenapa? Dia ulama dia bakal sambut tak bercara dah. Bila kita temu dalam kitab sahih bagi Muslim, hadis tu ada tertulis tercatat situ. Hadis tu ada dalam kitab sahih bagi Bukhari, ulama pakat tak beresa dah rawi. Siapa rakyat pakat tak kena beresa dah. Jadi sambut selalu orang panggil. Terima 100% selalu. Ha, kalau hadis ada dalam lain, dalam sahih Bukhari tak ada weh, periksa mai walalah kata hadis tu tak ada weh. Ha, dalam sahih Muslim pun tak ada weh. Bila tak ada dalam dua tu, carilah kitab lain ada. Tu kena bahas ni, kena tengok hadis ni hadasana siapa tu ni. Abu Daud ambil di siapa? Abu Daud ambil di siapa? Periksa orang tu, perawat sejarah orang tu, nak tubik sahih tak sahih pula. Ada apa kalau kita temulah sahih Bukhari sahih Muslim, jadi ulama tak periksa dah orang beroyak. Pakai tak periksa orang beroyak. Pakai hadis tu timah selalu. Ah, lagu tu. Jadi bermaknanya kedebek ulama jugalah. Sebab apa? Sudah ittifaq ulama pakat kalau ada dalam kitab demo ni pakat terima buat itu. Jadi sahabat demo ni terima juga kitab tu teragung naik tu. Sahabat dia kata terletak pada ulama juga. Ah, gitu. Nah, jadi ittifaq ulama bila ada dapat lagi kitab tu pakat tahanlah. Pakat tak biasa dah. Tak biasa dah. Tak faham banyak dah. Dan pula balik Bukhari sendiri, dia nak bubuh satu hadis tu, dia semayah hajar, bubuh. Lepas pula dia bahas, dia janji dia tak bubuh kalau tak cukup syarat di isi dia. Hak segar di isi dia, tak cukup syarat segar, dia tak bubuh. Dia pernah mempoheh dia tu, cukup syarat di isi dia. Tak cukup syarat, dia tak bubuh, dia boleh kita lain. Kadang-kadang dia buat kepala bak ya. Kadang-kadang dia buat kepala bak, tapi hadis tak ada yang memari ni, dia boleh kita lain. Isyarat kata pun, makna boleh buat amal lah dia, tapi tidak cukup syarat yang nak boleh kita sah. Dia tak bubuh, dia boleh kita lain. Dalam tarikh dia, dalam adabil mufraq dia boleh lain. Itu bagi orang cakap hadis. Maka bila kata hadis ni sahih, wali wayak Bukhari, Muslim. Tak ada nak buat cakap lah. Nanti faham makna lah. Faham makna lah. Itu dia dia. Baik. Mana? Bersebeda iya Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah al haditha. Isyarat gitu maknanya tammimil hadith, mun tolong sempurna lah, tolong pesuk gitu, tolong pesuk. Ada lagi hujung dia, ha, mana wais kerak, wais kerak dia ada lagi hujung hadith. Ha, tengok dia terjemah dulu. Artinya diperintah akan daku, kata Nabi. Dah dulunya dok perintah Nabi suruh sobat. Eh, puak kufar Mekah dok buat gana ke dia, dok menyenyi ke dia, dok sendok ke dia, dok pegang macam-macam lah buat ke dia. Tu ayat wasbit. Mamak musabalah. buku bakit bahawa ni bukan mu saja, umat dulu pun banyak bakit bahawa Nabi oleh yang demikian dia mutu oleh sobat mu pun kena sobat muka sama yang sama-sama jadi Nabi belakang. Nabi pun sobat lagi. Tapi bila dia lepas main ke Madinah, umir tu'an uqatilan nasa, diperintah dawe akan daku, kata dia an uqatilan nasa, bahawa aku bunuh, aku perang akan segala manusia. Dulu duk lari aku soba. Ha ni diperintah dah kat aku suruh uqatilan nas, bahawa aku perangi akan manusia. Ha tu pai mula itu ayat perang ni panggil. Ha mula tak boleh. Hatta yashhadu, sehingga menyaksi dan mengaku. Apa dua lalu? Nah, hatta yashhadu sehingga menyaksi terjemah, lepas tu ambil maksudnya dan mengaku. Karena yashhadu dengan mana ya'tarifu, mengaku. Sehingga mengaku, mengaku apa tu? Mengaku lidah, mengaku dalam, tak tahu tu nak tahu mana mengaku dalam hati no. Kena mengaku lidah, yang ni ada di lidahnya, asyhadu an la ilaha illallah. Maka di riwayat lafan ni lah Imam Syafi'i kata syarat kena kata asyhadu, karena Nabi kata hatta yashhadu. Jadi kalau kata la ilaha illallah saja tak jadi. Hatta yashhadu, sehingga menyaksi dan mengaku lidah mereka itu bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, hingga akhir hadis. An la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kena ada hak tu. Kemudian ada satu riwayat lain, hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada riwayat lain kata seperti dalam Sahih Muslim. Dia mari 2, 3, 4 hadis mengenai dengan satu masalah. Tapi lafa tu, ada yang hatta yashhadu pun ni, ada yang lafa hatta yaqulu. Maka sebab itulah mazhab Maliki dan mereka yang semua pakat mengatakan memada dengan kata la ilaha illallah saja. Karena Nabi kata, diperintah ke daku bahawa aku membunuh ke manusia hatta yaqulu, sehingga mereka kata. Kata ke apa? La ilaha illallah. Tak mada dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yalah. Syafi'i kata tak mada. Kena wari asyhadu. Sebab ni ada riwayat ya syahadu dia. Hati dia tengok nak kucau kilang. Hadis ni mailah tu yang hadis ni. Maknanya bahayanya mai banyak tu ni bahaya. Kalau kata kayu mentah yang mai toko gitu. Apa? Kawan ni belah, kawan ni curah, kawan ni wak peja, wak kursi, kawan ni. Ini hadis yang lagu tu. Ada riwayat dengan apa? Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ada riwayat hatta yaqulu la ilaha illallah. Kawan ni ambil di zuhir hadis ni mada dengan la ilaha illallah saja. Tak ada kena asyhadu. Kawan ni kata tak mada kerana ada hak kata yashhadu. Kena asyhadu an la ilaha illallah. Bagi orang hak nak masuk Islam. Faham tu dia? Ini kata semua tu daripada hadis belakang. Itu masalah. Sabit tu pas kita tempat kita nak pandai lagi mana kita pula ni. Bila seorang yang masuk Islam, kita ajar mu nyuduk payah betul asyhadu. Betul la ilaha illallah boleh kata. Betul Muhammadur Rasulullah pun boleh kata. Dia tak boleh nak kata betul asyhadu. Allah nampak payah putus rapan. Ginilah. Kata la ilaha illallah saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak kita kok semula. Kita kok ajar semula asyhadu wajib buka ulang. Kabar ada kau mengatakan mada dengan la ilaha illallah saja. Ni faedah khilaf. Gitu lah. Kalau kau akan itifak ini sepik nak kata lagi tak boleh kata dah. Tak lepas tak hukum Islam. Tak lepas. Ni kawan dah nak lemah dah ngungang. Kita dah heret nak naik. Heret nak naik. Tak lepas juga. Lepas tu boleh cara mana heret lah. Dengan cara mudah tu dulu. Lepas lepas darat tu kita kira semula. Lepas darat dulu. Apa lah? Tu dia ni kata khilah tu rahmat ni. Khilah tu rahmat ni. Tu dia. Tu dia deh. Hingga ke akhir hadis. Pak akhir hadis kata kan? Ada sikit lagi nya. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata. Dan sehingga mereka mendirikan sembahyang. Ada yang nak sembahyang sikit lagi. Mungkin kata tak cukup dah lah. Lepas tu. Wa yasumu. Wa yu'tuz zakat. Wa yu'tuz zakat. Puasa tak ada lagi. Wa yu'tuz zakata. Dan memberi ke zakat. Tiga tu ialah. Sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadah, bersembahyang dan keluar zakat. Lepas tu Nabi kata faiza asamu minni di faiza hatta apa faiza yaqulu, maka apabila mereka kata hak tu ke, apabila mereka kata akan zalika demikian tak ni, sekata semaya puasa, Nabi kata asamu minni dima'ahum. Ada satu riwayat usima minni dima'uhum, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Terpeleralah mereka itu, namanya mereka itu boleh pelera, boleh jagalah daripada aku, kata Nabi, akan diri mereka, darah mereka dan harta mereka. Illa bilhaq, ada setengah bi illa bihaqil Islam, mereka dengan hak sebenar dalam Islam. Demo ada lapah hak orang masuk Islam pun kena ambil harta klik tu, eh? Tak jadi halang yang sahabat masuk Islam ni, kena ambil klik satu satu hak Islam. Ah, tu dia deh, habis. Itu di atas pokok hadisnya. Keduanya, klik mana pula ni? Inilah ayat jawab mari hadis kerak buat dali kata rukun Islam yang pertama dinisbah ke dengan orang yang nak masuk nak jadi orang Islam ni. Kita nak hukum ke seorang itu dengan Islam, hak yang belum Islam mesti kena berucap, mesti kena ucap di lidah, mesti kena kata di lidah bagi orang yang kuasa menuturnya. Ada pun bagi orang tak kuasa bertutur, upama orang akhras, orang bisu atau pelu, itu terpadu dengan isyarat, tapi isyarat yang memberi paham bermaknanya mudah tu. Ha ni kena pergi pada orang reti cakapnya dia. Itu dia. Yang kedua nya rukun, yang kedua dalam hukum Islam tu katanya haitu semaya lima waktu. Yang ketiganya memberi zakat. Yang keempatnya puasa di bulan Ramadan. Dan kelimanya menunaikan haji ke Baitullah bagi mereka. Itu kaedah tu. Bagi mereka yang kuasa kepadanya, kepada Baitullah, akan jalan istiqamah. Sebedar dalilnya, sebedar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih juga, buniyal islamu ala khamsin. Ni pun banyak juga lafal-lafal dia tak serupa. Muslim orang banyak lafal dalam kitab dia. Ini satu lafal daripada dalam Muslim, buniyal islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana. Tu kita silap tu haji. Kita pergi lebih huruf tengah tu deh. Yang jadi ha ba ha pula dah. Silap tu. Haji betulnya. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabilan. Nah, artinya dibinu. Tengok Nabi cakap dibinu, dibinukan pekerjaan Islam itu di atas lima perkara. Jadi makna lima perkara ni sebagai apa dia panggil? Dia panggil man bana alaihi ghairuh, asah. Dia panggil asah. Lima perkara ni sebagai asah, nak ambil hak lain muat atas dia. Sahabat Nabi kata bunia, bunia dibinu. Dibinu ni Melayu kita kata apa? Ha, Melayu kita tu dibuat lah. Dibuat apa panggil, dibangun pun panggil. Dia mana bangun dari rumah dia. Dibangun ke bangunan, dia kata. Dibangun akan bangunan, dipediri dari rumah dia. Maka bila pediri rumahnya letak atas apa? Letak atas pelapik. Kalau rumah batu dia letak atas asas. Tak itu ya? Maka Nabi ibarat lima perkara ni sebagai bina, sebagai binaan asas tunya utama dalam Islam. Lepas tu ambil hak lain gi muak di atas, susun gilah berapa puluh lapis. Sahabat Nabi ibarat dengan bunia. Dibinakan akan Islam. Yani akan pekerjaan Islam tu dibina atas lima perkara ni. Bermakna lima ni sebagai asas binaan dia panggil. Baik, hati kita faham daripada maksud hadis. Mana dia lima? Nabi sendiri menyatakan syahadati alla ilaha illallah, orang panggil badar, orang mengaji nahwu badar pada khamsin. Lima perkara iaitu menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Yang kedua dia mendirikan semaya. Tengok dia ibarat dengan wa iqami, wa iqamis salah. Tengok iqamati salah. Kata ibarat dengan mendiri ni jaga, bukan kata wa salati saja dah, wa iqami. Hai malak. Kalau kata wa salati dan semaya, ni wa iqamis salah dan mendirikan semaya. Orang tak panggil mendiri kalau tak kena syarat. Orang tak panggil mendiri kalau tak kena rukun. Ha, sebab itu Nabi kita dia tengok khalaq bin Rafi' maya tak betul, sudah maya mai beri salam ke Nabi. Nabi jawab salam. Nabi kata irji anta fa salli, mungkin maya semula fa innaka lam tusalli, mu tak maya lagi. Kenapa? Karena semaya dia cacat. Semaya dia tak kena, tak sah. Nabi kata mu tak semaya lagi. Dia pergi semaya semula kali yang kedua. Sudah semaya, Nabi kata semaya semula tak kena lagi. Semaya pula kali yang ketiga. Nabi kata mu semaya semula tak kena lagi. Lama dia mengaku ambo tak tahu dah ya Rasulullah tu yang mau buat aku tu kena tak kena tu dia ambo modal ambo. Nak tu kan? Baru Nabi ajar dia iza qumta ila shalah fakabbir summa qra'a, baru Nabi ajar dia. Itulah pokok hadis yang ulama fiqh ambil hadis itulah buat bila rukun semaya. Takbir, qiyam, baca Fatihah. Ha, ambil situ. Ambil situ. Capur-capur dengan hadis lain mari. Ambil situ. Dia panggil asal pokok utawa dalil bagi rukun semaya. Lepas tu dia mengaji rukun 13. Tak ada mengaji dah di hadis. Fakabit, waksum, makrak. Tak ada mengaji itu. Mengaji rukun 13 lalu. Kalau katanya ambil mana tak tahulah kita. Tak ada mengaji dulu. Tapi waktu mengaji tafsir hadis tu dah. Dia panggil. Ngaji kia, ngaji takbir, ngaji kia, ngaji rokok, ngaji sujud, ngaji tidak. Itu adalah daripada hadis ini. Ha, jadi nak ayat kata mendiri, mendiri. Ha, mendiri itulah hasil nak jadikan semaya kena. Kena segala rukun dan syaratnya. Baru panggil mendiri ke semaya. Itu dia. Wa ita izzakah dan mengeluarkan zakat. Ha, mengeluar. Ha, dia tak panggil mengeluarkan zakat, mereka kena dengan tempatnya. Kalau beri kursi, nyata tak kena tepat. Tak jadi mendiri. Tak jadi memberi itak. Tak panggil itak. Wajib kena kodoh lain. Itu dia. Kita cabu. Misalnya piti kita tepat 500 kot. Sedekah lah. Tiba-tiba didapati orang yang menerima sedekah saat ini tak ada masuk dari 8 bagai dok. Maka sia-sia lah 500 kita tu tak jadikan zakat. Wajib itak lain. Wajib beri lain. Karena tak kena dengan tepat kita beri. Begitulah padi yang kita buat padi 450 gatai. Ni 10 gatai kat tu 10 gatai misalnya 10 gatai kita kena dengan mustahikin dia. Maka 10 gatai nanti jadi sia-sia. Wajib kawan hatta balik. Hatta balik mana? Lagi dia belok dulu lagi dah. Miliki dia. Yalah. Ha, kita tu wehaknya 10 gatai tak jadikan zakat. Kena ganti lain 10 gatai sedekah lain. Fadhil lain. Ha, dia panggil itaiz zakat. Ha, sebab itulah dalam fiqh cara satu bab cara berzakat. Ha, kitabuz zakat. Kitab kepada zakat. Ha, ada pergi panjang. Ha, dalam semaya, kitabus salah kepada semaya. Termasuk cara air semaya, termasuk wudu. Ada? Ha, di situ. Dan berpuasa. Ha, kitabus saum cara puasa. Hebat cara puasa. Ha, satu yang cara panjang. Dan di bulan Ramadan. Dan menunaikan haji di Baitillah bagi mereka yang kuasa kepadanya. Kepada Baitillah akan jalan. Habis. Ha, ni pada kitab cakap haji pula situ. Ha, ni panggil apa ni? Dalam kitab fiqh cara lima perkara ni panggil robok, robok ibadah. Cara mana? Cara empat perkara. Semaya, puasa, haji, zakat. Dia panggil satu robok. Maknanya kitab fiqh cara empat robok, empat bahagian. Dia buat empat bahagian, satu bahagian dia panggil cara ke ibadah. Pecah pada robok dalam ibadah, ibadah semaya, ibadah puasa, ibadah zakat dan ibadah haji. Cah tu begitu, satu robok. Maksudnya robok yang kedua, ia bercara ke muamalah, cakap kerja hari-hari ya. Berjual, beli, gadam, gadah, sewa, menyewa, pawah, memawah. Itu dia, berhutang, apa nama ni, penyel, memenyel. Itu dia panggil satu pulak bagian dalam pekoh. Habis waktu dia pergi pulak daripada cakap munakah, bab nikah, kahwin, mini, cakap ke bergapa, cerah, itu dia. Dek, itu dia panggil, ada apa, maksudnya robok munakah. Kamadiyah hak inilah bagi asah dia. Asah dekat sini. Kamadiyah yang katanya pengajian ni maka nyatalah daripadanya daripada ini hadis bahwasanya orang-orang yang tidak mengerjakan lima-lima perkara tersebut itu, mereka itu tidak ada asas dan tunjang pada agama Islam ke panggil. Bandingnya seperti bina-bina air yang tidak ada asas dia tunjanglah sebab bina air tak ada asas. Maka adalah bina air itu menjadi utuh. Tengok orang buat rumah batu dah utuh-utuh tu. Siapa kena eh? Ha, kena soal jawab banyak lah dengan necang. Bila rumah batu geru, utuh ni necang apa? Sedangkan baru sudah apa utuh ni? Periksa-periksa adalah tu semuanya muda. Ha, dia kata, dah gitu kan? Asah lek bawah ni tak kuku. Ha, waktunya utuh tu. Waktu utuh tu. Ha, ni apa-apa tu? Bila binaan yang tidak ada asah ataupun ada asah, asah tak kuku. Merutuh lah. Menjadi utuh lah. Demikianlah menjadi utuh ugamu apabila tidak ada asah dan tidak ada lima tunjai tersebut tu. Ugamu akan utuh. Wal'iyadzabillah min zalik. Tapi itulah Nabi ibarat dengan siapa dia tinggal semaya, maka sungguhnya meruntuh ia ke agama. Tak gitu kan? Ada dalam hadis takwid yang panggil, siapa meninggalkan semaya dengan sengaja adalah mereka itu duk perutuh agama. Ha, walha katanya mulut tak ngaku tadi duk perutuh. Tapi tak semaya itulah makna meruntuhkan agama lah ni. Ha, tengok tu besar tu ucapan Nabi. Namun duk perutuh walau tua tak mengaku pun. Mulut tak ada mengaku pakai akhirat nak bohong lagi. Baik tu Tuhan teri mulut. Tuhan teri lak wik kaki pulak kecek. Wik kaki, wik tangan, wik hidung. Ha, tu dia wik telingoh dirilah pakai mengaku. Mulut tak boleh lak dah kerja. Ha, tu dia. Tidak ada lima tunjian tersebut tu utuh lah. Atau mengingkari dengan lidahnya. Nih. Dan jikala dengan seloro sekalipun, kerana sifat istihzak ni sifat orang kufur, saya sebut dalam Quran, nahnu mustahzi'un, kami bersenda-senda. Ha, sebab tu sifat bersenda-senda dengan agama ni tak boleh. Ha, kita kata bukan senoti nak bersenda, ha, nak bersenda pun tak boleh, kerana sifat bersenda ni sifat yang menjadi jatuh kufur dengan hak tu. Dan ia boleh kafir kureh duduk kekal dengan kufur tu kis istihzak lah tu, hidup bersenda. Ha, tu dia. Ha, habis sahabat dalam Islam, dalam agama tak boleh nak bersenda-senda main. Ha, bermula iman itu percaya hati seorang serta mengaku putus di dalam hatinya. Wallahu'alam. Bermula iman itu percaya hati seorang. Percaya hati seorang. Ha, percaya kita panggil. Percaya ambil daripada kata apa tu? Percaya dengan makna mengakui hati. Sahabat dia bubuh gitu. Percaya hati seorang serta mengaku putus. Ha, tu murak dengan saya situ. Sahabat apa? Sahabat iman dengan makna tasdik. Baik. Cuma orang kita terjumah. Iman terjumah artinya percaya. Kalau gitu apa makna percaya situ? Percaya dengan makna mengakui dari hati. Mengaku sungguh dari hati. Itu sahabat dia panggil iman. Ialah ibarat daripada at-tasdiqil qalbi, iaitu hak bahasa mengaku membenar dari hati. Itu dia iman. Nah, ada pihak di luar anggota ni dia panggil ikrar. Dia panggil mengakui lidah. Bila orang suruh kata asyhadu an la ilaha illallah, dia pun kata asyhadu an la ilaha illallah. Waktu dia panggil mengakui lidah. Waktu Islam. Dalam hati ni ada kedak percaya, makna mengaku membenar kedak dalam hati. Kalau ada waktu tu dia iman. Tu dia ada. Serta mengaku putus di dalam hati. Kalau tak putus bukan dia. Kalau tak putus dia panggil duduk tangan zat. Ataupun duduk tangan syak. Bukan dia. Dia nak tangan putus sahabat dia panggil yakin. Yakin ni malah yahtaz milun naqidah. Tak ada alik gulawan. Itu dia. Dia kalau selagi ada boleh jadi, itu bukan dia. Sahabat tu dia bila yakin, tak ada ihtimal tu. Bila ada ihtimal, dia turun ke zat, syak, wahai kata. Masalah kita katanya Tuhan ada. Tapi boleh jadi kalau tak ada pun. Ha tu orang panggil ihtimal dah. Ha tu bukan yakin apa tu. Ada putus ada. Hati kerak putus. Tak putus alah mana? Putus dah kalau putus tu apa lagi? Mau ada Tuhan ada, ha ada. Putus ada. Kalau kena kerak mu kerak tu atau Tuhan ada. Ha tu putus nak tangan tu nak jangan putus lah. Nah, mata kalau kena kamu, tak ada. Pasal ada nak? Tak ada lah lah tu. Putus tak putus lah mana? Putus tak kalau putus tu apa yang lagi? Mau ada tak ada? Ha, tak ada. Putus ada. Kalau kena kamu, kerak tu atau tak ada? Ha, tu putus nak tangan tu, nak jangan putus lah. Nah, mata kalau kena kamu, tak ada. Pasal ada nak? Tak ada lah lah tu. Ha, tak putus. Ha, tu kita buat lalak ugup dia tahu. Buat lalak ugup dia tahu selalu. Nah, sampai itulah Tuhan tunjuk orang yang sejati beriman di zaman sahabat. Tuhan tunjuk kan okay? Sahabat bakar ngapi seperti bila tu pilih dengan batu gantung kaki piak sehari-hari berapa kali piak seperti Suhaib Ammar bin Yasir dan ibunya kena colak tu butik tu baru tu butik mata tapi kukuh butik mata je lokoh ini tak ada lokoh Lagi juga bila bakar kulit dia meletup, iman tak ada meletup. Ha tu dia. Sebab apa? Nukan dia tersedik duk dalam. Ha tu dia panggil mengakui putus hati. Ha putus ini tu. Ha kalau kita tak jamilah. Ini kita ni sedak-sedak dia mau kata semangat. Semangat mula tak kepuh ya. Itu ya. Dia temu tempat kepi sudah lah. Baik tu saya nak harap tanya. Kalau tak melalui ujian, sebab Tuhan kata, adakah kamu suka nak masuk surga Tuhan mudah, kamu nak duduk dia, itu nak masuk surga. Sedangkan tak nak kena tepuh ujian, berapa mudah kata jolah dah tu. Tak lagi. Kena tahu dulu ujian yang menepuh dengan mu, bahkan mu boleh tahu setara mana mu. Itu baru semua pi. Itulah mana orang iman yang kukuh, dia kena melalui apa, kena menepuh dengan ujian. Itu dia. Sebab dia kata dia, iman itu percaya hati seorang serta mengaku putus dalam hatinya akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan dia akan perkara oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begapa perkara yang dibawa datang oleh Rasul daripada yang ngaji barat dia panggil bayan nak menerangkan perkara. Gapo perkara yang dibawa datang oleh Rasul daripada pekerjaan agama lah. Ia diketahuikan dia akan kerja agama dengan darurah. Ya gini, benda hak kaitan agama dia banyak. Tak kalau banyak tu dia ada hak besar pasal tengok jauh pun apa. Ada hak pasal tengok jauh tak apa, nak tengok dekat pun apa. Nak rakyat kata pekerjaan agama tu banyak. Tapi di dalam banyak tu ada hak darurah, hak tahu dengan latah, ada hak pasal sulit. Kalau hak latah jugu-jugu pebukit dia jauh nampak dah. Hak lagu ni semua pun dah jauh hitam apa. Hanya sampai perkara maklum kepada agama dengan darurah. Sepuluh semaya. Siapa ke bukan orang Islam? Orang bukan Islam apa tahu kata bila Islam kena semaya. Dari dia. Bila Islam kena poso. Walaupun ibarat kecek pen lebih kurang dia ke dia lah orang Melayu. Po tak poso. Enggak tahu yang Melayu. Ibarat lebih kurang tak kira tu. Tapi nak ayat kata orang bukan Islam pun kena. Kata poso ni kena tahu yang Islam. Tengah-tengah doktor si Islam dia takut poso apa tu. Tanah ayat kenanya apa tanah tu. Kenanya. Hatta dia panggil barang yang diketahui daripada pekerjaan agama bid-darurah. Selagi tak ada kata tu. Ma'ulima minadzim bid-darurah. Dia kata. Itu maksud ayat kita. Maka bila benda lagu tu kita mengaku. Kita mengaku. Barulah panggil iman. Di antaranya. Daripada pekerjaan agama yang diketahui ke dia dengan darurah. Nak bid darurah. Tu lagi tak ada kata tu. Ma'ulima minadzim bid darurah. Dia kata. Itu maksud ayat kita. Maka bila benda lagu tu kita mengaku. Kita mengaku. Barulah panggil iman. Di antaranya. Daripada pekerjaan agama yang diketahui ke dia dengan darurah. Nak benda hak kaitan agama dia banyak. Tak kalau banyak tu dia ada hak besar pasal tengok jauh pun apa. Ada hak pasal tengok jauh tak nampak. Nak tengok dekat pun apa. Nak rakyat kata pekerjaan agama tu banyak. Tapi di dalam banyak tu ada hak darurah, hak tahu dengan latah, ada hak bahasa sulit. Kalau hak latah jugu-jugu sepuluh bukit dah jauh nampak dah. Hak lagu ni semua pun dah jauh hitam nampak. Hanya sampai perkara maklum kepada agama dengan darurah. Supaya semaya. Siapa ke muka orang Islam? Orang bukan Islam pun tahu kata bila Islam kena semaya. Tak gitu kan? Bila Islam kena poso. Walaupun ibarat kecek pen lebih kurang dia ke dia lah orang Melayu po tak poso enggak tahu orang Melayu ibarat lebih kurang tak kira tu tapi nak ayat kata orang bukan Islam pun kena kata poso ni kena atas orang Islam tengah-tengah doktor si Islam dia takut poso apa tu anak ayat kena ni apa tanya tu kena ni apa dia tanya barang yang diketahui daripada pekerjaan agama bid-darurah tu lagi tak ada kata dia ma'ulima inadzim bid-darurah dia kata tu maksud ayat kita. Maka bila benda lagu tu kita mengaku. Kita mengaku. Barulah panggil iman. Di antaranya. Daripada pekerjaan agama yang diketahui ke dia dengan darurah. Nak keluarnya perkara hak tak latah. Ke dia. Tak maaf dengan orang kawah. Orang awal yang dimaafkan. Tapi perkara hak pasal dengan darurah ini tak maaf walau orang awal tu. Kerana orang tahu semua. Di mana kata kena percaya putus. Akhir perkara pekerjaan agama yang dibawa datang oleh Rasul iaitu pekerjaan agama yang diketahui kerja dengan darurah bukan semua tak lah benar dengan tidak kena fikir itu darurah darurah artinya latah latah tu ya nyata bila kata ya nyata benar dengan tidak kena fikir dan bicara bahkan tahu belaka tua dan muda dia tahu belaka tua muda kata je lah orang lain pada agama pun tahu juga. kata bahawa perkara itu daripada kerjaan agama Islam. Ha, itu dia panggil ma'ulima minaddin bidarurah, dia panggil. Ha, kita pergi kena mengaku waktu, tak mengaku waktu kukus lalu. Buat tak buat dah suku pasal. Supa semaya, supa puasa Ramadan. Kita mengaku kata kesuluh wajib. Tapi tak buat. Soal lain, soalnya malas, soal sedang, soal nafsu, waktu buku lain. Ayat tanya Islam tak penuh. Di segi pengakuan zuhir ni tak ada, pengakuan dalam tu. Sebab tu bila orang tak semangat, tak boleh kita nak hukum data dia ni. Apa yang mati lah kufur, jangan kata, jangan kita buat pandang-pandang. Haram atas kita. Itu dia. Malaikat dia torah. Dia kata ya sahabat dia tak semaya ni, karena dia tengok-tengok maya, tak boleh buat apa, kata dia. Tak boleh jadi pun, dia tak semaya, pokok dia tengok dia tak semaya. Tak ada, tak apa-apa kali. Kalau kita semaya tak semaya, supaya dia je. Ha, kalau kecek dapat tanggung semua, dia panggil ada meh ke istihjak, menunda-nunda dengan udama, maka tu kukuh sebab tu. Kalau sekadar tak semaya, kita nak cak kata kukuh, jangan. Kalau, dia kena ingat malak. Dan terbentuklah iman itu di atas ni asas, kena ada ni perdun atau enam tunjang, kata dia. Yang dinamakan dia ni asas atau ni tunjang dengan rukun iman. Nah, disuruh wajib tak kita ajar budak-budak lagi dah rukun iman. Yang pertama percayakan Allah Ta'ala. Maknanya, makna percaya ke Allah lagu mana? Mengaku putus di dalam hati seorang dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan. Nah, dia panggil tauhid. Tauhid. Ya tauhid dia ada mau bagi pula rububiyah, uluhiyah. Hak rububiyah ni kebanyakan orang hak kufur dengan Allah Taala Tuhan pun kebanyakan dia mengaku tentang rububiyah. Apa rububiyah tu ambil daripada rabb dengan mana khalik. Lain siapa buat? Kafir Quraisy hari tu walaupun dia menyembah yang lain apabila dia tanya siapa yang jadi langit bumi dan Allah. Nah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Hai Muhammad, demi sungguhnya jika kamu tanya mereka itu siapakah yang menjadikan langit dan bumi, la yaqulun Allah. Tentu mereka jawab Allah, tidak jawab gandung-gandak. Dia jawab Allah walaupun ketika dia ibadah-ibadah pada yang lain. Hati kata tauhid rububiyah tak ada banyak kaya. Semua orang ahli akal mengaku kata ada yang maha kuasa menjadikan langit bumi, tak ada jadi sendiri. Mana tauhid rububiyah tu tak ada banyak kabar. Hak uluhiyah nampak yakin. Hai banyak tauhid uluhiyah. Masa dalam ibadat, masa dalam gerak-gerak gini kita ada. Itu apa ayat sikit. Inilah nak pada kenal Tuhan. Nak pada kenal Tuhan. Hak jadi terjumah daripada ilah. Ilah. Wa ilah hukum. Itu terjumahnya Tuhan kamu. Ini Tuhan kamu. Perkataan Tuhan kamu mesti bertibat dengan apa dia. Nak poh panggil Tuhan yang jadi segala-galanya. Ini tiba-tiba sifat uluhiyah. Orang tak panggil ilahun, malaikat zatu mutta sifatun bil uluhiyah. Apa makna uluhiyah? Ha, ni sini tulis masalah uluhiyah. Ada apa makna dia? Lazim daripada uluhiyah apa dia? Apa dia? Apa dia? Ni tulis masalah uji tidak lakuh. Ni lagi hidup. Ni lagi hidup ada. Itu dia deh. Beraktinya, hadup jauh, hadup hurai tentang wujud. Dia dah lakuh. Sesakiralah nak panggil tauhid ke, nak panggil penamu suluddin ke, nak panggil berapa ilmu kalam ke, nak panggil berapa dia panggil. Nih. Pasal secara hurai wujud tidak bakal ni adalah mentafsirkan makna dan apa makna daripada ayat dan hadis tentang sifat uluhiyah kerana nak tafsir dah suku bahasa. Nak ngaji dengan ngaji tu suku bahasa. Nak suruh masalah wujud ada Tuhan, nak suruh masalah dia Tuhan, suruh masalah salah Tuhan, suruh masalah keasaan Tuhan, dia panggil sifat hak lazim bagi uluhiyah. Bila ada Allah tu sah dan sifat dengan uluhiyah, sifat dengan ketuhanan, mesti gapo, mesti ada. Mesti dia, mesti kekal, mesti japa. Nanti kena reti makna. Karena bila sebut ada, kita pun ada. Bila sebut dia, kita pun panggil dia. Rumah dia, kampung dia. Kena reti makna dia. Hati dia hurai dalam usul lebih lah. Orang terjun dalam medan tu, dia panggil ulama. Orang terjun dalam medan tu, dia panggil ulama tauhid. Tapi bila mari-mari ke belakang, karena berdepan dengan ahli kalam falsafah, dia penama mutakallimi. Itu mengikut istilah nak panggil dia nama. Itu dia. Kenapa kita tak istilah lah ni lah. Apa kata orang-orang yang mengaji dulu? Ngaji-ngaji dari tinggi, dia tidak nama dia meletak di layar lah. Syekh tu, Syekh ni, Syekhul Islam. Orang ahli hadis apa yang gelak Al-Hafiz, yang gelak Hujjatul Islam. Itu di layar. Tapi bila mari istilah baru ni, suka panggil. B.A. M.A. Apa panggil lagu tu, mengikut istilah yang dibuat saja. Yang hak hadisinya nak masalah ni lah. isi kanungnya no nak kono. Nak isi kanungnya. Ha, dia sampai tu kata orang, kata orang ni buat patah. Lada dia pedah sana dalam timur lebih tak mau apa pedah dia kata. Ha, senang juga beri. Dah itu ya. Lada kau pasal lada burung hati ni pedah tadi lebih mau beli tak mau apa pedah kata dia kena butir pedas singgling. Hai, men barak kemah-kemah juga beri yo. Beri amat yang orang ni boleh. Pak kecak ni pandang. Itu dia. Baik, kalau gitu kita klik macam ni pula. Masalah bila dah kita kata percaya pada Allah. Hati dia tegak huraya panjang. Apa makna percaya pada Allah? Mengaku putus di dalam hati seorang dengan tentu sungguh. Allah Ta'ala zat hak nama Allah dia. Allah tu nama. Zat hak nama Allah dia. Tuhan hak nama Allah dia. Itu Tuhan yang bersifat ia dengan segala sifat-sifat ketuhannya. Ya kita baca Tuhan dia kena turut-turut huruf pula. Dah tawahun baca Tuhan. Apa sebenarnya nak baca Tuhan deh. Baru bahasa mudah menakak. Baca Tuhan. Karena logat kita sini tu dia apa nama to tu luar Melayu to ada to lagi. Apa luar to ni huruf Arab tak ada. Dia adanya cah nipis tu dia angin ada dah. Atau cah dia panggil. Lepas tu to atau hak sah mahat to apa tu itbak tu. Dua tu huruf Arabnya. At apa? Tak tipu. Pas kita nak kaca to sekali lagi tak ada. Huruf Arab tak ada. Bila tak ada tu huruf Melayu nak buat lagu ni kapung ngaho. Betul kapung ngaho. Sebab dia tulis tua dia tulis ho. Tawa ho alik. Dia baca tu ho tak isi selalu. Orang tu ho tu ho. Tak isi orang tu ho tu ho. Kena orang tua, baru kena. Orang tua, baru kena. Tak gitu ya? Ini pun bang kali dia nak ayat gitu, nak ayat suruh baca tua. Saat ini dia tulis ho. Kita pergi baca tua hijau itu jadi Tuhan. Payah saya kena tua mula. Bila kata tua, mudah faham. Motor siapa tua ni? Letak tengah jalan ni? Kereta siapa tua ni? Letak sini yang nak tubik toleh ni? Tanya tua dia. Tua dia. Ini pun langit siapa tua? Bumi siapa tua? Haa, dia. Itu dia. Maka Tuhan itu nama dia apa? Allah lah nama dia. Dia kata Tuhan nama Allah Ta'ala. Tuhan itu nama Allah Ta'ala. Itu dia. Awak ni kita menyangkut kata Tuhan itu Allah Ta'ala. Ialah Tuhan yang sifat ia dengan segala sifat ketuanan. Bila sifat ketuanan tak? Itu kalau hak dia beli. Itu sifat ketuanan. Kalau hak curi, tak bersifat dengan ketuanan. Dah orang situ lah. Dah orang situ lah. Mungkin hak mamak. Dia beli. Ataupun dia rekoh buat sendiri. Hak dia. Ketuanan milikiahnya hak dia. Hak mamak. Tiba-tiba si Zaid ni curi. Bila Zaid curi, orang panggil Zaid dengan mutu ni sifat ketuanan. Dah mutu hak ni, mutu hak tu apa? Dia ni bukan tuan. Dia curi. Betul tak? Sebab tu hukum rekoh kata bila dia tu bukan tuan, dia pergi jual. Jual tak sah kerana bukan tuan. Bayar dia habis, pak beli, tak apa kena beli di bukit tuan. Bila tuan, mesti kena sifat dengan uluhiyah ketuanan. Ketuanan. Maka Tuhan sifat dengan sifat ketuanan. Sebab dia tuan sungguh. Langit apa dia buat? Dia buat. Sebab dia jadi tuan. Langit apa dia? Dia buat. Bumi apa dia? Dia buat. Kita dia buat. Sebab dia tuan. Mapa? Mapa tak ada tuan. Mereka tak ada buat. Nampak? Itu dia. Itu sifat ketuanan. Uluhiyah. Dan kita kata ketuhanan. Tapi kita tak boleh baca ketuanan. Dia panggil uluhiyah. Maka kemudian, bila dah Tuhan itu bersifat dengan ketuanan, dia panggil lazim daripadanya mesti sifat dengan wujud yang wajib. Wajib al-wujud. Itu dia. Lagi pula al-qidam. Itu tadi dah. Itu lazim daripada. Tak terima Tuhan mesti jadi Tuhan datang-datang tak ada. Harus ada. Kalau harus ada, tiap-tiap benar harus ada. Ini terima tak ada. Itu kena hurai satu per satu, satu per satu dah lehonu dah lah. Tak cukup dah lah. Habak tu dia buat hurai dia di belakang pula ni. Itu dia. Tidak, maknanya dia kata, maka jika seorang itu tidak mengaku putus dengan sungguh begitu, sungguh kata Allah Ta'ala Tuhan segala-gala, atau ia mengetahui jua ya, dengan tidak mengaku. Tahu tapi tak mengaku. Maka adalah ia tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Dia banyak orang tahu tapi tak mengaku. Dia ingat taruh. Tahu dengan mengaku dia tidak berlazim. Dia tak berlazim. Kadang-kadang tahu tapi tak mengaku. Contoh yang paling nyata nak tahu seperti dia berubuk nebel. bila dalam sebutir kapung nak pada Tok Nebel ataupun nak kepada Tok Imel kata gila. Bila nak-nak sana ada pecah tu dua puak. Orang ni sendiri hak nama Zaid sebagai jadi Tok Nebel dia. Puak ni pula dia berkenal kepada hak si nama Khalid jadi Tok Nebel dia. Bila begitu nak buat putusan tak boleh. Nak pilih. Pilih tu bersungguh lah. Tak gitu kan? Tu dia nak boleh kok kita ni tari sorok lah. Sarah juga nak boleh. Lepas tu tiba-tiba hari milih yang menentukan bagi banyak mereka tu beri hak nama Zaid. Kita dia bawa Khalid. Kita dia bawa Khalid. Tapi bagi tu beri hari putusannya menelah Zaid. Jadi Tuan Ebek. Yang kita dia bawa Khalid ni tahu ke tak? Kata Tuan Ebek kita siapa? Tahu lah. Hari tu dia tahu. Beliau nak tu tak tahu. Tak baik tak ambil kacang sarah anak itu. Tak tahu kata boleh Khalid tak dulu apa pasal. Hari tu hari tahu bang tu biasa. Hak ni boleh sibu, hak ni sibu dua. Boleh ke Zaid? Tahulah kata Zaid dah jadi tenebel. Bila Zaid tenebel dah, dalam hati kita mengaku oleh tak. Hati mengaku oleh tak kata naik Zaid tu tenebel kita. Dia buat apa tak mengaku? Dia buat apa tak mengaku lagi? Sebab apa? Sebab kalau ada peluang nak usaha pula ni. Itu dia. Kalau kita ada pun anak-anak, maksud Khalid semak pula. Ataupun kita dia nak semak. Nawaya atas kita tu, mengakulah hati tak berapa dah kita dah bawa Khalid. Tapi dah tak ada arah lagi boleh Zahid. Tak lupa nak arah bawa Zahid. Tahu lagi, yakin serta mengakulah hati kata ni. Tak nak bagi kita hangat, bawa ke tel. Itu dia sebelah lembu pula dah. Selong nama kata. Hak dah Khalid dia, dia puk pun tak pergi malu muka. Ha ni kata mengaku ni kurang. Kalau pergi pergi air muka keruk. Nampak tak lagi tu? Nampak. Ha kata masalah ni pun sebetul. Nabi Muhammad bersarah. Yahudi tahu dulu lagi. Kata Muhammad ni Nabi. Kenal dulu lagi kata Muhammad Nabi kan la Taurat waya. Sahabat Abdullah bin Salam dia orang Yahudi. Bila dia masuk Islam, ayat Quran tu waya kata mereka itu kenal Muhammad lebih kenal pada anak. Umar tanya macam mana mung kenal Muhammad sedangkan mung tak bisa tengok. Dia kata aku kenal Nabi ni lebih pada kenal anak. Sahabat anak ni istimah. Sungguh bini aku beranak. Tapi takut nyuduk dilema pun aku tak ada lah tahu. Belum tentu anakku semati ke anak lain. Sabak tu ubat macam-macam. Kadang-kadang anak aku redak hitam lenyus ini ni tu dia mok kuat tak ada hitam saya habuk anak-anak jadi dia warna geruh ni. Masalah tu. Dah itu ya. Tak kalau tu kita pasti anak mengaku. Ni nak kata anak tu ngapa bini kita beranak istimewa, istimewa sebahak dengan orang lain. Boleh jadi lemah orang lain, boleh jadi. Tu dia. Leh, boleh jadi. Ada pun Muhammad tak ada boleh jadi dah. Kiyak moga dalam Quran Taurat wayak dah. Taurat wayak dah Muhammad akhir zaman ke timur gini. Pak tengok rupa dia pak bolo. Hak ipak buk lagi tak dia. Habis kata dia kenal lama. Emang siapa gaduh dia mari nak masuk Islam. Takut mati tak ada Islam. Gaduh takut kena balok kat tengah-tengah. Gaduh mari masuk Islam. Abdullah bin Salam. Hanya dipuji-puji pakai mak dia. Tu dia deh. Nak wayak kan lah. Nak wayak kata yakin dia tu kuat. Ilmu tahu kuat. Serta yakin kuat. Mengaku dalam hati tak ada temu dengan tuan lagi. Tu dia lah. Ada pun orang kurih muka nama Muhammad Dab Zain lah. Dikenal Muhammad Al-Amin. Muhammad ni orang hati betul. Tak ada sebuah orang patah pun. Tapi bila hari dia istihar dia rasul, bila dia rakyat suruh berimek, kata ada ni aku kalau kata berimek, dan dia majikah dia. Dan ada pegang batu macam-macam buat. Apa yang begitu lalu? Tahu kata Muhammad orang benar. Tahu Muhammad orang betul. Tapi tak mengaku kata dia rasul. Ni nak rakyat tak tahu dengan mengaku dia lain. Nak suruh beti itu je duduk kacang rakyat. Takut kita kata dia tahu juga mengaku lah dok, tak mesti. Pasal hati nebel ni dulu kerana kita dia tawar-tawar. Tak faham juga dia tengok sama asyik nak ular ni dah. Boleh tahu lah. Itu dia. Lepas tu dia tu tak ada Allah lah. Tu tak ada Allah dia baru-baru di Inih mati. Dah dia 4 tahun lebih sekali. Masuk 3 tahun baru jolah lah sekunya kita. Jolah lah sekunya. Nama kita tak boleh dah ni. Ini pun sebab tu lepas pada perai-perai dengan Nabi Pak Busa Pian. Perai lagi kalau Allah kata kalah habis kepih. Siapa Mekah dia punya kulit Nabi serai lagi nak kita alih. Nabi pun ambil hati dia sikit. Siapa-siapa lari masuk Mu'abin Sufyan tu. Orang tu amin lah. Dia waktu Muhammad buat aku ada bergol lagi. Aku pun dia pun beriman dengan Nabi. Hujung na lalak. Lepas perai habis buah lana lah. Lalu beriman ni pas betul lah. Muka dia cari dia seorang dia kawan. Nak kita cari kata Zaid dan Eben yang mudah-mudah. Jadi ni macam-macam juga. Ini betul-betul lah nak ayat kata tahu tu tahu, yakin tu yakin, tapi mengaku tu belum lagi. Itu dia. Sebab dia kata, barang maka jika seorang yang tetap mengaku terus. atau ia mengetahui juga dengan tidak mengaku, hukum kata maka adalah ia tidak beriman dengan Allah Ta'ala namanya. Karena tempat menentukan iman dalam hati. Faham eh? Faham. Sebab tu Nabi kata, wahisabuhum ala Allah. Kira asma tidak semati hati Allah, bukan kita yang kira. Karena kita tak faham nak kira benar dalam. Nah, kita kira dulu sudah. Dan adalah ia orang itu. Nah, orang dua bahasa tak ni. Satunya tak mengaku ataupun tahu. Atau tidak mengaku. Maksud ni tak mengaku tu. Adalah ia orang yang kafir di sisi Allah. Mana walaupun orang panggil Muslim di sisi kita. Walaupun Muslim di sisi kita. Dan jika Allah semaya puasa sekalipun dia panggil Muslim di sisi hukum dunia. Di hukum dunia Muslim. Habis jadilah sekat tu dulu yang keduanya percayakan akan malaikat.